Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب yang dibawakan oleh المؤلف رحمه الله تعالى Babul Mahabbah, bab tentang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki kaitan yang sangat erat dengan permasalahan tauhid, sehingga beliau sampai membuat bab secara khusus mahabbatullah, yang itu termasuk dari ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada, maka ada pada diri seseorang itu asal tauhid, inti tauhid, sehingga dia dikatakan sebagai seorang muwahhid. Dia dikatakan sebagai seorang muslim. Akan tetapi ketika mahabbatullah ini tidak ada, atau ada kan, tapi di sana ada al-hubbu ma'allah, kecintaan kepada Allah, akan tapi juga ada kecintaan kepada selain Allah. Sebagaimana kecintaannya mereka, orang-orang musyrikun. Ayat yang didatangkan oleh muallif di bab ini maka ini yang merusak asal tauhid, menghancurkan mahabbah yang ada pada diri seseorang ketika ada di sana al-hubbu ma'allah. Di samping ada kecintaan kepada Allah, juga ada di sana kecintaan kepada selain Allah. Mahabbah yang di situ disertai ta'zim, pengagungan, zul, bentuk perendahan diri terhadap selain Allah. Rusak asal tauhid yang ada pada diri seseorang sehingga tidak dikatakan sebagai seorang muwahhid. Ketika al-hubbu ma'allah ini ada, maka rusak asal tauhidnya. Tidak dikatakan sebagai seorang muwahid. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Akan tapi dia dikatakan sebagai seorang musyrik. Terjatuh dalam mahabbah syirkiyah. Sehingga penting di sana untuk membedakan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, dengan al-mahabbah ma'allah. Sebagian mereka tidak, sebagian manusia tidak bisa membedakan. Sehingga dhalla man dhalla. Sesat orang-orang yang sesat. Terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Semakin sempurna mahabbahnya, maka dia akan semakin sempurna untuk mendatangkan lawazim-lawazimnya, konsekuensi dari mahabbatullah. Di antaranya, hubbu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman. Semakin sempurna mahabbah, maka akan semakin sempurna dia di dalam mendatangkan konsekuensi yang harus dijalankan. Meninggalkan keharaman, mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Bahkan semakin sempurna mahabbahnya. Bukan hanya kewajiban saja yang dia kerjakan. Bahkan al-a'mal al-mustahabbat. Amalan-amalan yang mustahabbah, dia bersemangat di dalamnya. Nah, mahabbah yang itu kaitannya sangat erat dengan pembahasan tauhid. Kamalu tauhid, sempurnanya tauhid. Nah, akan tapi memang manusia di sana bertingkat-tingkat di dalamnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan, tsumma auratsnal kitaba alladzina astawfaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Akan tapi ada di antara mereka yang zalimul li nafsi. Meskipun asl mahabbatillah itu ada pada dirinya. Asal dari mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Enggak ada pada dirinya al-hubbu ma'allah. Akan tapi rasa cintanya kepada Allah lemah. Sehingga kurang di dalam menjalankan lawazim-lawazimnya. Sehingga terjatuh ke dalam keharaman. Meninggalkan kewajiban. Akan tapi masih muslim, masih muwahid. Nah, semakin sempurna mahabbahnya, wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang muqtasid, sederhana, tengah-tengah di dalam menjalankan. Dia meninggalkan keharaman-keharaman, menjalankan kewajiban-kewajiban. Semakin sempurna lagi mahabbahnya. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Nah, berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan hanya sekedar mahabbah yang ada pada dirinya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menggiring dia dan membawa dia kepada meninggalkan keharaman, mengerjakan kewajiban, akan tapi lebih dari itu, bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan sunnah. Nah, bertingkat-tingkat, semakin sempurna maka dia akan semakin sempurna halawatul iman yang akan dia dapatkan. Sehingga mereka para muwahhidun, ahlu tauhid, yang sempurna tauhid yang ada pada mereka, maka mereka mendapatkan halawah, kelezatan yang lebih sempurna daripada yang lainnya. Makanya di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, termasuk yang terdepan dalam permasalahan tauhid. Kelezatan manisnya iman yang beliau rasakan, sampai beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, arihna bis-shalah. Istirahatkan kami dengan sholat. Bukan lagi sholat itu menjadi suatu beban, tapi sholat itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, sehingga merasakan yang dirasakan bukan berat. Yang dirasakan adalah ketenangan, kenyamanan. Maka inilah yang dinamakan dengan al-jannah fid dunia, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu kalamnya, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada jannah, ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulha fil akhirah. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasukinya di akhirat kelak. Nah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala di dunia tauhid, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Imamul Muwahhidin, termasuk yang terdepan juga dalam masalah tauhid. Nah, sampai-sampai beliau walaupun menghadapi apa yang beliau hadapi, penyiksaan, dipindahkan dari satu penjara ke penjara yang lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai beliau mengatakan, la ubali bima fa'ala bi a'da'i al jannatu fi qalbi. Naam. Wa dhihabi siyahah wa mauti syahadah. Aku tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Nah, penyiksaan, tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, bahkan sampai pada tingkatan musuh-musuh beliau memenjarakan beliau, dipenjarakan, dipindahkan dari satu penjara ke penjara yang lainnya, diasingkan. Nah, tapi apa yang beliau rasakan? La ubali bima fa'ala bi'ada. Ya, aku enggak peduli dengan apa yang dilakukan musuh-musuhku terhadapku. Al-jannatu fi qalbi. Surga itu sudah berada di dalam hatiku. Dalam kondisi yang demikian berat ujiannya, beliau tidak merasakan sempit. Nah, tidak merasakan susah. Kenapa? Karena mahabbah yang ada pada beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang ada pada beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin sempurna tauhidnya, mahabbahnya kepada Allah, maka akan semakin sempurna halawah. Nah, kelezatan yang dia rasakan di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-jannatu fi qalbi wa dhihabi siyaha, keluarnya diriku dari satu penjara ke penjara yang lain, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah siyaha, rekreasi. Nah, wa mauti syahada. Nah, dan kematianku ini insyaallah syahada. Nah, karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para ulama mendapatkan yang demikian, menyempurnakan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan apa yang mereka dapatkan, halawatul iman. Nah, butuh usaha, butuh upaya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, kabatus sholah ishrina sana, aku bersusah payah mengerjakan sholat ishrina sana, sholatul lail. Aku memaksakan diriku 20 tahun. Perjuangan. Nah, untuk mendapatkan surga di dunia, meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh nafsunya. Nah, melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsunya. Nah, berusaha badannya, kabat tusolah, terus memaksakan diri, bersusah payah. Nah, mengerjakan sholat itu istri nasana 20 tahun perjuangan. Wadana amtu biha istri nasana, di sisa umurku. Nah, dana amtu biha, baru aku merasakan lezat, berlezat-lezat dengan hasil dari perjuanganku. Nah, di sisa umur beliau, sebagian salaf qala hadza, mengatakan yang seperti ini. Nah, halawas, lezatnya iman, untuk mentahkiknya, mewujudkannya, menyempurnakan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang semakin sempurna mahabbah tersebut, maka akan semakin sempurna tauhid yang ada pada dirinya. Semakin sempurna mahabbahnya kepada Allah, maka dia akan semakin mengerjakan lawazimnya, konsekuensi-konsekuensi dari mahabbatullah. Nah, yuhibbu ma yuhibbuhullah, yubghidu ma yubghiduhullah. Nah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Tamamul mahabbah. Nah, sempurna mahabbahnya sampai tingkatan yang seperti ini. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling atasnya adalah kekufuran, kesyirikan, paling sangat dia benci. Nah, makanya di hadis tersebut yang ketiga, yakroh, dia tidak suka. Nah, untuk kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka, lawazimnya. Nah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat yang dicintainya. Paling atasnya kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Nah, ini sesuatu yang lawazim. Nah, antara tauhid dan sunnah, enggak bisa dipisah. Nah, anak tauhid ajalah jadi ahlu tauhid. Nah, sunnahnya enggak dikerjakan. Itulah wazimnya, konsekuensi yang harus dikerjakan. Makanya digandengkan syahadat antara syahadatu an la ilaha illallah dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, semakin sempurna tauhidnya, maka akan semakin sempurna itibaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini juga lawazim dari mahabbatullah. Nah, di antara lawazimnya juga, nah, yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berkumpul tiga ini menunjukkan sempurna tauhidnya, sehingga dia akan mendapatkan kesempurnaan dalam halawahnya. Nah, sehingga benar di sana yang Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan satu kesyirikan pun, bertauhid, mereka yang akan mendapatkan keamanan. Semakin sempurna tauhidnya, akan semakin sempurna keamanan yang ada, termasuk tauhid mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini beliau letakkan di dalam bab al-mahabbah, di dalam salah satu bab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Naam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud da'a alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.